jadi malaikat di hati. Sampai hati kau telah begini, berkali-kali kau katakan sendiri, kini ku telah benci, cintaku telah pergi. Pergi saja kau pergi, tak usah kembali. Percuma saja ini hanya mengundang perih. Cukup tahu ku dirimu, cukup sakit ku rasakan kini. Janji yang selalu